Lagi yang kedua bersama Nyupalapa. sembah nuwun. Terima kasih Poleng Sari Putra, dua lagu dari saya. Monggo kakak saya, kakak Bam.